Ah ya, belakang maju, ini maju. Depan diisi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jawa Timur, Ujah Hadis. Dari Jawa Tengah, baca hadis. Di Jawa Barat. Dari Sulawesi. Dari Sumatera. Malam yakra, fal yakra. Sebelum masuk pelajaran, bahwa terjadi pertempuran kembali, yaitu di Damat, orang Syiah melawan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka telah membunuh sebagian teman-teman kita seperti Haitsan al-Wadi, demikian pula Al-Hamzah Al-Hajuri ditembak tepat di kepalanya, kemudian tembus bagian belakang, pecah. Jadi kalau tembak di sana itu dahsyat. Jadi lubang bagian depan kecil, kemudian setelah itu berputar tembaknya. Tembaknya berputar, kemudian di belakang itu jebol. Jadi kalau kena tembakan itu jarang yang bisa selamat. Illa marahimahullah. apalagi perut, kepala, itu sangat berbahaya. Jadi Syiah demikian keadaannya, karena mereka meyakini yang bisa membunuh Ahlus Sunnah masuk surga, dikatakan sebagai, apalagi Wahabi ini, yang bisa membunuh Ahlus Sunnah dapat surga, yang terbunuh pun juga mati syahid. Jadi mereka keberaniannya juga besar, sebagaimana Ahlus Sunnah juga keberaniannya besar. Itulah pertempuran melawan Syiah juga berat. Nah, karena mereka juga berani mati. Berbeda dengan orang kafir yang takut mati, itu mudah. Jadi doa dari kalian ketika sujud, ketika sepertiga malam terakhir selesai adzan, hendaknya didoakan supaya mereka dapat kemenangan melawan orang Syiah. Maka kalau sampai berkuasa, kalau Dammat itu sudah hancur, yang lainnya insya Allah mudah. Ini Dammat itu pusatnya. Kalau Dammat sudah hancur, yang lainnya mudah. Pernah menyerang Ma'bar, langsung lari mereka. Langsung lari. Kalau nanti sudah Yaman terkuasa Syiah, belajarnya sulit. Mau ke Saudi butuh duit banyak. Ya enggak? Butuh duit banyak. Kemudian pelajaran tidak sebagaimana di Dammat, kalian bisa memilih. Kalau para masyayikh di Saudi terbatas waktunya. Kadang hanya baca maghrib. Jadi kalau di Dammat mungkin dalam sehari bisa kalian memilih 60 pelajaran. Nah, dari batas subuh sampai tidur lagi ada terus pelajaran. Qala Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, babu at-tahrid 'ala shadaqah. At-tahrid makna al-hasf, dorongan untuk bersedekah. Wa syafa'ati fiha, dan syafaat dalamnya. Jadi syafaat itu tidak mengapa. Jadi misalnya ada seorang yang fakir, kita mengatakan kepada fulan yang kaya, "Wahai fulan, tolong bantu itu yang fakir itu, nah butuh bantuan." Tidak mengapa kalian memberikan syafaat, dan itu bukan untuk kalian, kepentingan kalian, tapi untuk kepentingan yang membutuhkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Muslim. Man Muslim? Muslim bin Ibrahim al-Farahidi al-Basri Abu Amr. Di antara ucapannya, ma ataitu halalan wala haraman qad, ay annahu la yahtaj ilal jima. Aku tidak pernah mendatangi yang halal ataupun yang haram sama sekali. Artinya dia tidak butuh kepada jima, berhubungan lawan jenis. Wa umiya di akhirih, buta di akhir hayatnya. Nah, Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi al-Basri. Kunyahnya tadi siapa, Umar? Siapa kunyahnya? Anda Hamzah diperhatikan. Ma kunyatuhu Abu Amr. Haddatsana Adi, sebelumnya haddatsana Syu'bah. Syu'bah bin Al-Hajjal Abu Bustan Al-Basri, wakana mimman yasumud dahr, termasuk berpuasa terus-menerus kecuali hari-hari yang diharamkan. Sebagai menakwilkan usaha saumud dahr di sini, ai annahu yuksir asyam, banyak sekali berpuasa. Coba sebutkan di antara ucapan Syu'bah. Enggak. Bi itu tista ummi bisa dananir. Aku menjual periuk ibuku dengan 7 dinar. Untuk apa? Ya, jadi talabil ilm, istimrar ala talabil ilm. Untuk melanjutkan mencari ilmu. Jadi menjual periuknya. Apa itu periuk, Muhammad? Hah? Periuk itu apa? Tahu periuk enggak? Apa periuk? Enggak, Habib. Panji, semacam panji. Nah, taib. Coba sampai di lakukan demikian untuk bisa meneruskan mencari ilmu. Kalau kalian tinggal bi minta duit gitu aja, ya enggak? Tiap bulan kasih duit. Sudah kemudahan banyak, itu pun enggak sungguh-sungguh. Ini durhaka enggak ini? Enggak. Rezeki durhaka enggak begitu? Durhaka kenapa? Durhaka. Suruh di pondok suruh belajar enggak belajar. Masuk durhaka ya enggak? Apalagi ucapan yang lain Muhammad. Hah? An askit minas sama ila dunia, an akhir askit minas sama ila dunia, habillah ibn udallis, saya jatuh dari langit sampai bumi lebih kesukai daripada melakukan tadlis. Ucapan yang lain, taib lan nasrabu bawal himal habillah ibn udallis. Ucapan yang lain, Ibrahim anda al-kifli. Berikutnya Ibrahim. Ucapan yang lainnya anda, Elias anda, Mois. Anahu nah, fa'sul ulum. Nahu adalah kapaknya ilmu yang mampu memecahkan ilmu. Ya, belajar nahu. Dan juga lughah Arabiyah. Nah, bahasa Arab dikuncinya. Makanya orang-orang asing, orang-orang kufar berusaha menjauhkan kaum muslimin dari mempelajari bahasa Arab. Tersibukkan bahasa Inggris. Tidak tersibukkan bahasa Arab, akhirnya jauh dari agama Islam. Sampai negara Saudi sendiri ataupun di Yaman, sebagai manusia lebih senang diajak bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Ini kenyataan. Dulu pernah kita masuk ke rumah sakit di Saudah, sebagian dokter itu senangnya diajak bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Haddatsana Adi, Adi bin Thabit, Imam Syiah, Waqasihim, imamnya orang Syiah, dan juga yang biasa menyampaikan kisah-kisahnya, dia penyampai, artinya ahli pidatonya. Pertanyaan, kenapa Imam Bukhari memasukkan Adi bin Thabit yang jelas-jelas Syiah dimasukkan dalam Sahih Bukhari, padahal riwayat itu harus adil, bahwa orang Syiah itu adil? Kalau begitu Nanda Rafi, kenapa dimasukkan ini Adi bin Thabit? Anda Hasan, Anda, ada jalur periwayatan dari sanad-sanad yang lainnya, tidak hanya dari jalur Adi bin Thabit, tapi ada riwayat-riwayat yang lain. Faham benda? Jadi tidak hanya dari Adi bin Thabit, tapi dari imam-imam yang lainnya. Jadi ini hanya mengikuti. An-Sa'id bin Jubair, dalam mengetahui Sa'id bin Jubair termasuk yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, ia bergabung dengan Ibnu al-As'as dalam berontak Hajjaj bin Yusuf. Tatkala dikalahkan oleh Hajjaj bin Yusuf, akhirnya Sa'id bin Jubair lari ke Mekah, ditangkap di sana. Setelah itu didatangkan di hadapan Hajjaj bin Yusuf. Kemudian Hajjaj bin Yusuf mengatakan, alam afal bika kaza, kala bala, baru telah melakukan kepada dirimu demikian dan demikian. Saya juga mengatakan iya. Nah, kenapa sampai memberontak? Dan las yubayuni, karena manusia membayat kepada saya. Setelah itu Hajjaj bin Yusuf marah, kemudian menepuk tangannya. Fa'umirabi darbi unukih, setelah itu diperintahkan untuk dipenggal lehernya. Ini Sa'id bin Jubair. Sebelum dipenggal, anaknya menangis. Anaknya Sa'id bin Jubair menangis karena melihat ayahnya mau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Beliau meninggal ketika umur 49 tahun. Nah, masih muda. Wan las muhtajuna ila ilmihi, dan manusia sangat membutuhkan kepada keilmuannya, keilmuan Sa'id bin Jubair. Di antara kisah yang juga bagus, dia ini memelihara ayam jago untuk bisa membangunkan sholat malam. Dulu begitu andalannya. Suatu hari ayam jagonya tidak berbunyi sampai dia terlambat bangunnya dan jengkel. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, qata Allahu sautah, semoga Allah memutus suaranya. Setelah itu ayamnya tidak pernah lagi berkokok, sama sekali tidak lagi berkokok lagi. Sa'id bin Jubair dulu demikian. Jadi untuk membangunkan, dengan itulah lada sebuti fa'innahu ma'ala yukul bidu sholah, jangan mencerca ayam jago, karena ayam jago itu membangunkan orang untuk sholat. Itu melihat malaikat sedang turun. Nah, ini sebenarnya bagus kalau pelihara ayam jago. Ini biasanya jam 3, jam 2 sudah bangun, sudah berkokok, malaikat sudah mulai turun. Nah, orang-orang munafik malah selimutnya tebalkan, iya enggak? Demikian keadaan para a'immah terdahulu. Ani bin Abbas. Ibnu Abbas wa Abdullah bin Abbas. Ahadu al-Abadillah, berkali-kali disebutkan al-Abadillah. Anda Luqman. Ulkur al-Abadillah. Yang lain diam. Wa Amr wa Umar. Abna Abbas wa Amr wa Umar. Ibnu Zubair humul abadilatul ghuraru. Kalau al-abadilah itu empat. Abna'u Abbas wa Amr wa Umar. Itu Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Amr bin As wa Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Zubair. Humul abadilah. Mereka adalah al-abadilah, al-ghurar. Ini bintang dan pilihan. Wa Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau umur berapa indah azam? Umur berapa? 10 tahun. Doa Rasulullah SAW untuk Abdullah bin Abbas, bagaimana doanya? Anda Mustafa, Allahumma faqih fid din wa alimu ta'wil. Apa artinya Zubair? Allahumma faqih fid din wa alimu ta'wil. Artikan coba. Allahumma faqih fid din wa alimu ta'wil. Fahamkan ilmunya. Ayatul Majid. Coba artikan Umar. Nah, berikutnya Hamzah. Hanan. Hamzah Yusuf. Yusuf Hamzah. Apa artinya? Kuatkan. Allahumma faqih fid din wa alimu ta'wil. Hamzah tidak bisa jawab, diam. Kuatkan diriku. Baik, kuatkan diriku. Endang Jurain. Rido. Ini berkali-kali kita sebutkan oleh Nabi Isa. Berikutnya. Endang. Muhammad Cilacap Aceh. Anda Nuh Solo. Artikan coba. Apa itu faqihkan itu? Apa yang berkaitan disebutkan? Anda Akbar. Masa anda tahu? Muhammad Puring, Ibrahim Puring, Sulawesi. Apa itu ta'wil? Abdul Rahman, Semarang. Berikutnya Mubarak Batam. Abdullah Palembang. Ahmad Jayapura. Ahmad Fajri Jember. Dari Kendari Abdul Rahman Nganjuk. Baik, ya Allah, fahamkan dia tentang agama dan ajarkan kepadanya apa? Tafsir. Ta'wil di sini artikan tafsir. Berkali-kali disebutkan. Ketika mendebat orang Khawarij, umurnya berapa waktu itu? Anda hal memuju. Berapa? 35 25 Anda Azza. Hah? 80 50 ditawar lagi. Ibrahim. 52 Anda. Ketika mendapat orang khawat umurnya berapa itu? Berapa? 27 tahun, masih muda. Melawan 6.000 orang khawarij dia sendiri. Apa yang dipermasakan orang khawarij waktu itu? Sampai Abdullah bin Abbas datang. Masalah apa? Dari Nganjuk. Jangan tertawa. Masalah apa yang diperselisihkan oleh mereka? Anda Muhammad dari Ngijo, dari Ngancar, dari Ngijo, dari Sampung, dari Candi, Sampung berikutnya, dari Kendari, dari Tuban, dari Mulu Gunung, dari Jayapura, Sampung, Sampung berikutnya. Masalah apa yang diperselisihkan itu? Dari Solo, merontak Abu Bakar. Anda Musab, Musab, Anda. Mengatakan bahwasanya Ali itu berhukum dengan hukum manusia. Pertama, yang kedua. Dari Jombang. Dari Malang. Dari Lamongan, dari Bengkulu, menghapus kalimat Amirul Mukminin. Yang kedua, yang ketiga, dari Kalimantan, berikutnya dari Kediri, dari Kendari, dari Sragen. Mengangkat apa? Mengangkat hakim. Eben Lendang, Rio, Rio berikutnya dari Sulawesi, di Bengkulu belakang sembunyi. Masalah yang ketiga apa ini? Yang belakang dari Sulawesi kumpul. Boleh kita sebut berkali-kali ini. Ketika berperang melawan Aisyah, kenapa tidak apa? Tidak menyandranya. Nah, bagaimana pemecahannya? Adapun Amirul Mukminin, bagaimana Rasulullah SAW pernah menghapus kata-kata Rasulullah, hala min Muhammad bin Abdullah. Bukan berarti dia bukan Rasulullah. Adapun berhukum dengan manusia, menyebutkan min khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya, supaya hakim dari kedua belah pihak, suami istri yang berselisih, didatangkan. Adapun Aisyah, kenapa diperangi tidak disandra? Apakah menyandra ibunya sendiri? Apakah menghalalkan ibunya sendiri? Kalau sampai iya berarti kafir. Kalau mengatakan bukan ibunya berarti juga kafir karena mengingkari Al-Quran. Antum baina dholalatain, kalian di antara dua kesesatan. Nah, dari sekian ribu manusia yang kembali ke jalan yang benar, hasan berapa orang? Dari 6.000 orang tadi yang kembali berapa? Hah? 2.000. Yang 4.000 bagaimana? Diperangi. Nah, diperangi oleh Ali bin Thalib. 2.000 yang kembali. Masih banyak terjemah dari Abdullah bin Abbas, karena beliau dijuluki dengan Habdul Ilm. Ketika meninggal, ada burung putih yang masuk kain kafannya. Sebagian menakwilkan itu adalah ilmunya hilang bersama meninggalnya beliau. Qala kharaja Nabi SAW yaum Aid. Rasulullah SAW keluar pada hari Aid, fa shalla rak'atain. Beliau salat dua rakaat. Lam yusalli qabla, nah lam yusalli qablu wala ba'du. Tidak salat sebelumnya dan tidak juga salat setelahnya. Yang menunjukkan bahwa salatnya itu di tanah lapang, bukan di masjid. Kalau di masjid tentunya ada lahiyatul masjid. Idza dakhala ahadul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Sampai kata ada. Jika masuk ke masjid maka jangan duduk sampai salat dua rakaat. Summa mala 'ala an-nisa. Kemudian beliau menuju kepada para wanita, wa ma'ahu Bilal. Bersama Rasulullah SAW adalah Bilal. Ingat, rame sendiri ini berdiri ya. Bilal ini siapa Bilal itu? Ayatul Rahman, ini Cilasam. Dipakai imamahnya pakai. Siapa Bilal ini? Tahu enggak Bilal? Kembali depan Hasan, siapa? Tahukah Anda tentang Bilal? Enggak tahu. Anda Rafi. Hah? Angkat sudah dengar sini. Bilal bin Abi Rabah. Apalagi Muiz? Hah? Tahu Bilal apa enggak ini? Endang. Muadzin. Nah, sebelumnya budak siapa yang dibebaskan? Rasulullah. Yang dibebaskan siapa? Muhammad. Yang dibebaskan Bilal siapa? Endang. Abu Bakar. Bilal bin Abi Rabah, muadzin. Sebelumnya budak. Ketika Rasulullah SAW meninggal, lama Bilal tidak azan. Setelah itu azan kembali. Setelah waktu lama, yang menjadikan orang-orang mendengarnya itu menangis. Fawa'adzahunna wa amarahunna ayatasaddaqna. Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada mereka dan merintahkan kepada mereka untuk bersedekah kepada para wanita. Kalau dulu belum ada mikrofon, jadi kalau sekarang sudah mikrofon, sudah tersampaikan nasihat bisa langsung. Faja'atil mar'ah tulki al-kulba wal-khursa. Ada seorang wanita yang melemparkan gelang dan juga anting-anting. Aku bawa khurs. Riwayat yang lain adalah fajanla yulkina min aqtihin wa khawatimihin. Dan mereka ada yang melemparkan dengan anting-antingnya dan juga dengan cincin-cincinnya. Itu pakai jamak, berarti bukannya satu yang melemparkan. Ini banyak para wanita. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah. sesuai dengan judulnya, yaitu Al-Hath ala Sodaqah, dorongan untuk bersodaqah. Wa idan sodaqatul mar'ah min maliha, sodaqahnya seorang perempuan dari hartanya, bi ghairi izni zaujiha, tanpa izin suaminya. Kalau memang dari hartanya sendiri tidak mengapa. Wa jawazu lubsil mar'ah al-kulba wal khursa. Naam, jawazu lubsil mar'ah al-kulba wal khursa, bolehnya bagi wanita untuk memakai gelang ataupun anting-anting. Wa hadza madhhab jumhur ahli al-ilm. Ya, pendapatnya jumhur ulama, ya, tidak mengapa itu telinganya dilubang dan kasih anting-anting. Nah, demikian pula pakai gelang. Ini pendapatnya jumhur ulama memakai hadis ini. Lain hanya dengan pendapat Syekh Al-Albani nyatakan tidak boleh, tapi yang rajih dibolehkan. Bahkan sekarang berkembang bukan hanya di sebatas di telinga, malah juga di hidung. Nah, para wanita sekarang itu emasnya diletakkan di hidung. Orang-orang India atau orang Pakistan, sebagian orang Saudi juga demikian. Ya, emasnya diletakkan di hidung. Untuk memperindah. Dikarenakan kondisi wanita itu memiliki kekurangan, dan itu untuk melengkapi. Lihat itulah, kalau ada laki-laki yang pakai anting-anting, itu laki-laki yang kurang, nah, yang min, diragukan tentang kelaki-lakiannya. Demikian tafsir Ibnu Katsir, kenapa para wanita dibolehkan, dikarenakan sifatnya yang kurang. Nah, makanya dikasih perhiasan-perhiasan. Tidak boleh bagi laki-laki untuk memakai demikian tadi. Tasabbuh dengan nisa, man tasabbah biqaumin fa huwa minhum. Rasulullah SAW tasabbihina min rijal bin nisa, man tasabbihat min nisa bin rijal. La'an Allah. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Anting-anting, kalung dan juga gelang, perhiasan bagi wanita, maka laki-laki jangan menyerupai mereka. Wa idan anna sadaqah tamhu katsiran. Anna sadaqah tamhu katsiran min adz-dzunub allati tudkhilun nar. Bahwa sedekah itu menghapuskan banyak dosa-dosa yang masukkan ke dalam neraka. Nah, kita sebutkan hadis sebelumnya, hadis Adi bin Hatim, ittaqun nar walau bisikki tamrah. Takutlah dengan api neraka walaupun sedekah dengan separuh kurma. Wa idan annal ayn atau anna salatul ayn takunu fi musalla, bahwa salat ayn itu dilakukan di musalla. Wa yajuz fil masjid ya kana ma daruriyan, boleh di masjid kalau daruri. Ada sebutkan seperti di Saudi, ya, sholatnya di masjid karena tidak ada tempat yang bisa menampung sekian juta manusia, kecuali di Masjidil Haram yang luas demikian. Masjid yang pertama 25 hektar, tingkat 3, tingkat 4 sebagian. Perluasan kedua 40 hektar. Coba, jalan gimana kira-kira? Letih atau tidak letih? letih, jalannya letih. Nah, itu pun saya sebutkan sholat Ain saya itu jam 12, jam 1 dan 12 itu tidak bisa lagi masuk pintu yang biasa kita lewati, harus nembus pintu dari jauh, keliling dulu. Nah, padahal jam 1 malam sudah penuh. Bagaimana di luar itu sholatnya di jalan-jalan, di dekat warung-warung atau toko-toko. Nah, begitu padatnya manusia dan tidak pernah sepi. Nah, tidak tempat yang meluas. Nah, di zaman Nabi SAW sholatnya di musola, walaupun masih ada masjid Lail Haram, sholatnya di musola. Dan bagaimana dalam keadaan darurah seperti kita ketika perang masuk kemarin di Damman, karena perang kalau sampai di lapangan berbahaya, apalagi Damman itu dikelilingi gunung yang tinggi, sekelilingnya gunung Syiah dari atas, kalau mau nanti sujud kalau sunnah sedang sujud tembaknya semua kan mudah, makanya sholatnya di masjid. Atau ketika hujan, nah sholat di masjid. Jadi masalah. Nah, fattakullah masyarakatum, fattakullah kepada Allah dengan kesanggupan kalian. Apakah puasa Arafah hanya hari Senin? Ya, kalau namanya Arafah, Senin Arafat ya tanggal 9 itu, jadi hari Senin. Kalau kalian ingin berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak masalah. Hanya Abdullah bin Abbas rawal Bukhari. Pengen berpuasa mulai besok juga tidak jadi masalah sampai tanggal 9. Minimal pada 9 Arafah hari Senin insyaallah. Nah, pertanyaan dari anak kecil, bolehkah kita menemui duit bagaimana mendapatkan uang? Nah, ya duit ini bahasa Jawa. Terus kita ambil, kalau cuma 500 perak tidak jadi masalah. Tapi kalau 500 juta diumumkan, nah, diumumkan, tidak boleh langsung diambil, diumumkan selama setahun. Kalau tidak ada yang mengaku, kalian pergunakan. Tapi nanti kalau ada yang mengaku berikutnya, kalian berikan kepada yang berhak. Yang main bola di asrama, berarti kan sampai main lagi, nanti jangan salahkan. Asrama F ini, sepak bola terus. Kenapa tidak lagi doa kunut setelah ruku untuk mendoakan dalam hadis Dhamman? Nanti kalau sudah kondisi genting, insyaAllah. Kalian harus bersaudara. Nanti coba lihat teman-teman kalian membela. Nah, dalam hadis Dhamman, musuhnya adalah orang kafir, jangan temannya sendiri jadi musuhnya. Sibuk mencari musuh, tidak tahu musuh yang sebenarnya. Ini terhembus tiupan syaitan. Bagaimana kabar saya? Ya, alhamdulillah saya terus mengajar. Kondisi perang pun tetap mengajar. Apakah boleh mengambil upah berkhutbah? Kalau kalian diberi dan tidak ngasih tarif, enggak jadi masalah. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, selama tidak meminta dan dikasih tidak jadi masalah. Dan lagi-lagi pakai cincin, cincin perak. Nah, Rasulullah SAW makainya, bahkan stempelnya berbunyi Muhammad Rasulullah. Ini penghususan berkaitan kalau emas dilarang mutlak bagi laki-laki. Bolehkah kita menaruh kitab di atas kepala? Tidak mengapa. Mending tidak jatuh, nanti jaga. Tapi sebaiknya jangan tidak harus di kepala begitu. Sekali lagi ini tidak ada liburan. Jadi jangan sampai pulang, nanti kalau pulang terus-menerus nanti berbahaya nih. Jadi Idul Adha bukan hari liburan. Kemarin sudah libur lama sekali 2 bulan karena mau libur lagi. Ini kalau libur, libur aja terus, enggak usah kesini lagi. Termasuk yang berperang kemarin, dulu santri di sini ya Said, itu juga ikut berperang. Itu abangnya Hamzah itu. Karena jenggotnya sudah lebat gini. Taibillahun nas.